Sebenarnya saya tidak sedang mengklaim bahwa hidup itu yang terbaik adalah rasa berhutang. Itu saya aja. Saya aja memakai itu karena Allah sendiri itu dalam kemesraan hubungan dengan manusia, kan dia kan urusannya sama manusia itu beli dan jual, utang dan nyaur gitu ya. Allah itu berdagang sama kita. Dan Allah mengajari kita bagaimana dagang yang tidak bangkrut. Bangkrut itu artinya bukan bangkrut menurut kita, tapi bangkrut menurut hitungan Allah dalam keabadian. Jadi saya aja yang seperti itu. Jadi saya itu merasa kurang terus melakukan apapun saja. Jadi saya nulis itu misalnya tidak berhenti-berhenti saya nulis. Karena apa? Karena saya tidak bisa bayar-bayar utang. Gitu loh. Saya ini kan aslinya tidak ada. Terus sama Tuhan diadain, diselenggarakan. Kemudian saya diberi macam-macam, dititipi macam-macam. Nah, harus tahu bahwa ini semua kan piutangnya Tuhan, ini utang kita semua. Itu pun Tuhan jual murah kok. Nanti kita tidak disuruh mengembalikan hutang itu sebagaimana atau sepadan dengan apa pemberian hutang dia. Misalnya surga. Surga dijual sangat murah oleh Allah kepada kita. Gitu ya. Aslinya kita sedunia berabad-abad, berapa miliar orang pun sholat bersama, ibadah rajin, berbuat baik, anfa'ahum linas atau apapun, itu sama sekali belum seujung jarum dari sangat besarnya rahmat Allah kepada kita. Nah, maka hidup itu sangat tidak cukup untuk membayar utang kepada Allah. Dan kalau orang nyicil kan lega, Mas. Setiap hari kita nyicil, cilik-cilik lah nambahi duit parkir kayak seneng apa nyalami uang, ndekep uang gitu, menek-menek gulune uang cek rada enak rasane ta pundake tak pitul itu pokoknya kita nyaur utang sebanyak-banyaknya. Karena Allah sendiri bilang barang siapa mau menghutangi saya dengan hutang kebaikan, maka saya akan membalasnya akan nyaur dengan berlipat-lipat luar biasa. Nah, kan Allah sebenarnya tidak utang sama kita. Loh, Allah saja merasa hutang. Allah saja minta hutang sama kita. Itu kan tidak real secara matematika ekonomi. Itu kan kerendahan hati dan kemesraan gitu. Loh, maksud kita sendiri tidak merasa hutang. Gitu loh. Masa kita malah sama Tuhan itu semena-mena. Sama saya percaya sama Tuhan tapi saya tidak percaya ada agama, tidak percaya ada wahyu segala macam dan seterusnya. Semua bisa diberikan, semua bisa dibantah, semua bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Jadi manusia jangan terlalu berpedoman kepada logika dan dialektika berpikirnya sendiri, karena kita semua ini relatif. Kita semua relatif. Sebenar-benar apapun, besok pagi kita bisa membantahnya sendiri. Jadi yang benaran yang sejati adalah di Allah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membayar hutang, membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia, ya. Terus kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, manfaat itu kan hierarkinya seperti itu. Jadi hitungan saya bukan karier, hitungan saya bukan jadi apa, hitungan saya bukan punya apa, hitungan saya bukan saya kaya atau miskin. Hitungan saya adalah tiap hari saya mengasiki dan menikmati saya nyicil berapa. Nah, nanti kita kapan-kapan bicara khusus bahwa kita tidak mungkin bisa beli surga. Ya. Maka Tuhan kasih voucher. Kalau kamu pegang voucher itu, udah asal kamu pegang itu nanti Ridwan memasukkan kamu ke pintu surga. Voucher itu namanya syafaat. Syafaat itu artinya kolusi yang dibuka oleh Allah. Kalau kamu mencintai Muhammad dan kamu selalu komitmen sama dia, committed sama Muhammad, maka kamu mendapat kemudahan untuk masuk surga. Kamu mendapat ketak, apa jenisnya, girik kalau bahasa Jogja, voucher kalau bahasa sekarang. Jadi punya itol gitu. Punya imani untuk masuk surga, yaitu namanya syafaat. Jadi itu dialektika cinta, Mas. Sebenarnya kita tidak bisa beli surga, apalagi kita sekarang lupa sama Tuhan lebih banyak daripada ingat kepada Tuhan, gitu ya. Jadi saya bukan mengkritik siapa-siapa, saya diminta untuk menguraikan hal-hal seperti ini berdasarkan pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.